apapun aktivitasmu, mulai dari belajar, olahraga, main skateboard, foto-foto terus update status di sosmed, jogging pagi-pagi, atau nge-band sama teman-teman. Ada satu minuman yang bisa nemenin kamu beraktivitas sehari-hari. Hemaviton Tea Blast, minuman teh berenergi pertama di Indonesia yang mengandung vitamin C, black tea extract, dan ginseng extract yang siap nemenin kamu beraktivitas. Mulai dari jalan-jalan, olahraga, dalamin hobi, bahkan seru-seruan sama teman dan update status di sosmed. Minum Hemaviton Tea Blast. Rasa lemon tea-nya bikin kamu makin seger saat beraktivitas kapan aja, di mana aja. Hemaviton Tea Blast, more than tea, tea with energy. Produksi PT Tempo Scan Pacific TBK. Baca aturan pakai.